السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat berlimpah yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Khususnya nikmat ilmu, nikmat bersama karya para ulama, nikmat berinteraksi dengan ilmu para ulama kita yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua adalah anugerah, karena itulah yang kita butuhkan sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat. Dan ilmulah yang akan menjadi pintu gerbang kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita tahu bagaimana Nabi kita SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dan Allah akan buat dia mengamalkan agamanya. Jadi kebaikan itu ketika kita memahami dan mengamalkan, memahami dan mengamalkan, dan menjadi sebuah karakter yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Makanya ulama mengatakan yufaqihu fiddin itu berasal dari kata-kata faqih yafqahu, yang artinya pemahaman, atau faquha yafquhu, yang artinya saral fiqhu sajiyah. Ilmu itu jadi karakter. Kapan jadi karakter? Ketika diamalkan. Oleh karena itu hadirin yang semoga Allah muliakan, kebaikan itu adalah tentang ilmu dan amal. Kebaikan itu sekali lagi tentang ilmu dan amal. Dan kita yang penuh kekurangan ini, penuh keterbatasan, penuh kekhilafan, harus berusaha mewujudkan dua hal ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Gak ada yang sempurna, gak ada yang gak pernah tergelincir, gak ada yang gak pernah salah, gak pernah khilaf. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan demi kesalahan. Namun khairul khata'ina tawwabun, namun yang terbaik dari orang-orang yang sering sekali salah, banyak sekali melakukan kesalahan, adalah at-tawwabun, orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, kembali kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan semoga kita mendapatkan 10 salawat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Dan hadirin Allah muliakan, kembali kita ingatkan bahwa kita berada di bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah satu dari 4 bulan haram, di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan dosa pun dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah bulan Dzulqa'dah adalah momentum kebaikan dan pendaram untuk dosa dan kemaksiatan. Hati-hati dalam berdosa di bulan ini, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan tidak akan tinggal diam. Syaitan tidak akan berhenti, karena di sisi lain dia dirugikan karena pahala kita dilipat gandakan. Tapi di sisi lain ini momentum bagi dia, karena setiap dosa itu pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga diri kita dari dosa semaksimal mungkin, dan kalau khilaf segera taubat, segera istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi akhirnya amal ibadah kita. Karena dosa itu memperlambat diri ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggung engkau. Jadi dosa itu beban yang bisa memperlambat bahkan menghalangi jalan kita di atas siratul mustaqim. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa Dzulqa'dah adalah salah satu dari bulan haji bersama Syawal dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka lakukan persiapan, nabung bagi yang belum haji atau yang ingin haji, dan jangan lupa juga meresapi dan merenungi makna-makna dari amalan ibadah haji itu sendiri, lalu jawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pesan-pesan, hikmah-hikmah, mutiara-mutiara di dalam perjalanan haji kita. Mungkin terakhir haji itu 2019 atau 2018, atau terus orang mungkin haji 10 tahun yang lalu, atau ada yang 15 tahun yang lalu. Coba resapi kembali perjalanan indah tersebut, ambil ibrahnya, ambil hikmahnya, dan jadikan itu sebagai amunisi kita untuk istiqomah ba'da haji. Dan semoga bagi yang belum pernah haji atau ingin berangkat haji, semoga Allah mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa benar-benar menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengerjakan ibadah yang begitu luar biasa tersebut. Ibadah menggabungkan semua aspek penghambaan dan semua aspek peribadatan. Itulah yang membuat haji sangat istimewa. Karena semua aspek ibadah itu ada di sana. Semua aspek penghambaan itu ada di sana. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan bab mulatafah, bab menyayangi fakir miskin, anak perempuan, menyayangi anak yatim, anak perempuan, fakir miskin, orang-orang yang hati dan jiwanya sedang terpukul, dan orang-orang lemah lainnya. Dan kemarin kita sudah membahas sebuah hadis yang sangat penting, hadis Abu Darda. Umuguni du'afa, cari aku di tengah-tengah kaum du'afa. Dan kita sudah jelaskan bahwa artinya cari mereka sehingga kita bisa melibatkan mereka, karena keterlibatan mereka itu membuat kita ditolong oleh Allah, membuat kita diberikan rezeki oleh Allah. Jadi bersyukurlah ketika kita berteman dengan orang-orang du'afa, kita bersahabat dengan orang-orang du'afa. Mereka menjadi bagian dalam kehidupan kita, mereka menjadi bagian dalam proyek kita, mereka menjadi bagian dalam aktivitas kita, mereka menjadi bagian dalam derap langkah kita. Karena innamatun surun wa turzaquna bidu'afaikum, karena kalian ditolong dan diberikan rezeki oleh Allah sebab dari mereka. Dan makna yang kedua, wujudkan permintaanku, harapanku, keinginanku dengan lemah lembut dengan mereka, dengan kaum du'afa, menyayangi mereka. Itu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong wujudkan. Dan hati umat mana yang tidak tergerak? Orang yang mengaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak tergerak ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki permintaan dan secara spesifik meminta kita mewujudkan permintaan tersebut. Maka hadirin sekalian, dan hasilnya apa? Innamatun suruna wa turzaquna bidu'afaikum. Karena kalau kalian wujudkan permintaan ini, kalian akan ditolong oleh Allah dan kalian akan diberikan rizki oleh Allah disebabkan oleh kaum du'afa tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang lemah itu justru salah satu kekuatan kita agar kita ditolong oleh Allah. Ini sebuah konsep yang di luar kotak gitu hadirin, out of the box, bahwa kelemahan adalah kekuatan. Kelemahan itu bisa jadi kekuatan. Tinggal bagaimana kita melihat kelemahan tersebut. Orang-orang lemah itu justru kekuatan kita. Bukan dengan mengeksploitasi mereka, bukan dengan memperalat mereka, bukan dengan menggunakan mereka, tapi dengan menyayangi mereka, dengan lemah lembut dengan mereka, dengan mengurusi hajat dan kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan kita yang terbatas ini, dengan menyenangkan hati mereka. Itu kekuatan. Jadi sekali lagi, kelemahan adalah kekuatan dari sisi yang lain. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa hidup itu adalah seni melihat. Tinggal bagaimana kita melihat sebuah kelemahan. Kalau kita melihat kelemahan dengan kacamata yang salah, dengan kacamata negatif, dengan kacamata duniawi, mungkin orang akan terpukul. Tapi kalau kita melihat kelemahan atau orang-orang lemah dengan kacamata ukhrawi, dengan kacamata iman, dengan kacamata ketakwaan, dengan kacamata yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah kekuatan. Makanya sekali lagi kita ingat salah satu hadis dalam bab ini, Nabi katakan bi'sat ta'am, seburuk-buruk makanan itu makanan acara, makanan walimah, yang di mana orang miskin itu tidak diundang karena kemiskinan mereka, karena kelemahan mereka, karena kefakiran mereka, dan hanya mengundang orang-orang kaya saja. Lihat, ketika mereka tidak hadir, acara langsung jadi buruk hadirin. Makanan langsung jadi buruk, walaupun bergizi, walaupun sehat, walaupun fresh, walaupun semuanya bagus, walaupun gak ada MSG, walaupun kata Nabi SAW seburuk-buruk makanan. Kenapa? Karena mereka tidak hadir dan tidak diundang karena kemiskinan dan kefakiran serta kelemahan mereka. Lihat bagaimana mereka itu kekuatan. Ini yang harus ditanamkan. Makanya kata para ulama, bab ini mengajarkan bahwa setiap kita harus mendidik diri ini dan mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita untuk senantiasa memuliakan, menghormati fakir, miskin, dan kaum duafa. Kata para ulama, yang bisa kita petik dari bab ini secara keseluruhan dari A sampai Z adalah at-tarbiyatu ala ihtiramil fuqara'i wal masakin. Tarbiyah atau mendidik umat agar ihtiramil fuqara'i wal masakin, menghormati, respect, memuliakan, menghargai orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah, anak yatim, anak perempuan, aramil, wanita yang tidak punya keluarga, wanita-wanita tua yang hidup sendirian, atau mungkin kakek-kakek juga masuk, yang hidup sendirian, yang nggak punya keluarga, yang nggak ada yang nanggung mereka, itu semua harus dihormati, itu semua harus dimuliakan, dan itu semua harus dirangkul dan dilibatkan sesuai dengan kemampuan kita yang terbatas, karena kita lemah juga hadirin, habis mampu kita. Kalau gak bisa satu kampung, satu RW. Gak bisa satu RW, satu RT. Gak bisa satu RT, ya satu klaster atau satu satu blok, satu baris gitu, satu jalan. Gak bisa juga mungkin 3-4 orang kakak atau 3-4 orang keluarga. Gak bisa juga satu keluarga, gak bisa juga dua orang, gak bisa juga satu orang, sesuai kemampuan masing-masing. Masa satu orang juga gak bisa sih? Satu orang gitu, gak bisa juga. Bisa, karena kan gak semuanya dengan uang. Tapi harus melihat, harus cari mereka. Ubuguni du'afa, tolong carikan untukku kaum du'afa. Cari. Jadi bukan di kan cari ubuguni du'afa. Jadi gak gampang mengatakan tapi di komplekku gak ada kaum du'afa. Nabi SAW mengatakan ubuguni ad-du'afa atau fid du'afa, cari gitu, carikan aku. Utlubul du'afa, tolong dicari gitu loh. Jadi tidak ada di komplek kita bukan alasan, karena kalau ada di depan rumah gak perlu dicari lagi. Tolong cariin, gak perlu dicari mas, itu ada depan rumah gitu loh. Ini kan ubuguni, cari gitu. Aku gak bisa ngambilin hadis ini, kenapa? Ya karena di lingkungan rumahku orang kaya semua. Nabi SAW mengatakan cari, utlubuni, ubuguni, ubuguni, cari. Sampai begitu loh, suruh cari. Nah ini kita harus didik diri kita. Nah, coba evaluasi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ada nggak? Jangan-jangan nggak ada sama sekali dari mereka. Ah ini kita harus evaluasi, kita harus cari. Iya, kok nggak ada ya? Saya harus cari. Karena ini permintaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadirin. Terus kita lihat anak-anak kita. Kok teman-temannya gak ada yang dari kaum du'afa ya? Teman-temannya kaya semua. Kita harus bilang, kamu harus cari nak. Lalu ajak mereka hadirin. Ajak mereka. Apalagi kalau kita pengen anak kita kuat ya, dari kecil kita harus didik mereka demikian. Dekat dengan teman-teman yang yatim. Dekat dengan teman-teman yang susah orang tuanya. Dekat dengan teman yang misalnya dibuang sama orang tuanya. Ajak mereka berinteraksi dengan anak-anak seperti itu. Dan disupport gitu loh. Jadi ini kan kamu nanti mau main sama siapa aja gitu loh. Sama fulan, misalnya sama Budi, sama Anto, sama Asep dan seterusnya. Ahmad ada enggak? Ahmad enggak ikut gitu loh. Kenapa? Ya ini enggak kamu harus ajak Ahmad. Oh gitu. Iya. Tapi dia enggak bisa main bola. Ya gak apa-apa, main ikut aja seru-seruan gitu. Atau misalnya kita nih patungan Bu atau Ma, dan Ahmad gak bisa patungan, ah kamu bayarin nih, ibu kasih, kamu bayarin Ahmad harus ikut gitu hadirin. Kan kenapa gak ikut? Karena dia harus patungan. Misalnya mau main apa, main bola, sewa lapangan atau apalah, atau mau kesini harus bayar. Terus bilang, nak kamu terus peka. Ahmad itu diuji dengan ujian yang kamu gak alami. Kamu tuh punya orang tua yang bayarin kamu segala macam. Dia gak punya apa-apa. Nah kamu harus peka, kalau begini-begini dia akan mikir. Nanti kalau aku jalan sama teman-teman, mereka makan aku gimana ya? Aku kan gak enak diam begitu mematung gitu loh. atau aku kan nggak bisa bayar, udah dah aku nggak ikut deh gitu. Nah kamu harus sudah bilang, kita ini barang-barang kita guyub, dan kalau perlu kamu ajak teman-teman kamu patungan biar solid gitu loh pertemanan kalian. Jadi diajak gitu anak-anak kita, jangan itu aja. Itu melibatkan kaum duafa, itu berkah hadirin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi orang-orang lemah itu kekuatan sebenarnya, kekuatan. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khususnya berbuat baik dengan mereka di bulan-bulan haram ini loh, pahalanya besar. Di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan lain-lain. Kita coba buka sesi diskusi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan ilmu nafi. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah bahagiakan di dunia dan akhirat, dan bahagiakan di dunia dan masukkan ke surga Firdaus tanpa hisab Imam Nawawi beserta keluarga, Ustaz, tim beserta keluarga serta umat muslim semuanya, amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustaz izin bertanya, seperti apa ciri-ciri kaum duafa Ustaz? Apakah dilihat dari segi usia, penghasilan, dan lainnya? Semoga Allah mudahkan pertanyaan saya bisa dijawab Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Jawabannya semuanya. Makanya kan lihat aja judul babnya dan hadith-hadithnya. Mulatafatul yatim. Anak yatim. Berarti dari segi usia dan sisi keluarga, nggak punya ayah gitu loh, atau nggak punya ayah ibu, atau sebagian ulama mengatakan kalau perempuan sampai menikah, atau sebagian ulama ada yang mengatakan sampai usia rusyd, sebagaimana keterangannya sudah kita bahas bagaimana para ulama mendefinisikan, dan terjadi perbedaan dalam menentukan batas maksimal anak yatim. Jadi itu dari segi usia, dari sisi keluarga, dari sisi kasih sayang masuk. Penghasilan ya ada fakir miskin, pemasukannya di bawah kebutuhan primernya. Atau misalnya albanat, bahkan albanat anak perempuan, berarti dari sisi gender juga gitu loh. Ada arah ke sana. Dari sisi usia aromil, dari sisi status wanita yang tidak punya keluarga. Jadi dari semua sisi yang membuat dia tuh lemah. Jadi kaum duafa itu lebih luas ya, daripada yang dimaksud oleh bab ini, itu jauh lebih luas dibanding dibanding konotasi masyarakat kita yang ketika mendengar kaum duafa konotasinya langsung fakir miskin titik, atau fakir miskin anak yatim. Sedangkan duafa itu secara bahasa Arab dari bentuk jama atau plural dari dhaif, dan dhaif itu orang yang lemah, dan orang lemah itu bisa dari sisi banyak pintu dan dari berbagai sisi. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, semoga Allah merahmati Ustaz, tim, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita. Afan Ustaz izin bertanya, apakah sama kaum duafa zaman Rasul dan kaum duafa sekarang? Karena saya lihat sekarang kaum du'afa yang soleh dan bertakwa itu susah. Yang saya temui di sekitar adalah du'afa pemulung, pengemis, dan orang-orang jalanan semacamnya. Dan mereka banyak yang tidak beribadah. Untuk mengerjakan sholat pun tidak. Apakah du'afa yang tidak sholat, tidak beribadah, doa mereka sama dengan maksud hadis ini dan kemarin? Atau contoh lain, kita punya saudara yang susah tapi mereka enggak sholat dan enggak beribadah yang lainnya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, kita sudah bahas salah satu riwayatnya mengatakan karena doa mereka disebabkan doa mereka, sholat mereka dan keikhlasan mereka. Doa mereka, sholat mereka dan keikhlasan mereka, itu yang dijelaskan dalam riwayat. Jadi itu yang menyebabkan. Namun sekali lagi, pintu kebaikan, pintu amal soleh itu banyak, hadirin. Variannya itu banyak. Artinya kita bisa juga berbuat baik dengan kaum du'afa yang belum soleh, yang belum beribadah, dari pintu lain. Itu dari pintu apa? Ta'lif. Dari pintu ta'lif. Karena sebagian ulama seperti Hanabilah, seperti mazhab Hanabilah, memasukkan orang-orang yang orang-orang Islam yang jauh dari Allah, yang tidak beribadah, ke dalam mu'allaf yang berhak mendapatkan zakat. Jadi kalau zakat saja boleh, apalagi yang lain. Jadi hadirin Allah muliakan, kita bisa, dan maksud ta'lif itu apa sih? Maksud ta'lif adalah kita berbuat baik sama mereka, kita kasih mereka untuk melembutkan hati mereka, untuk meluluhkan hati mereka, sehingga mereka masuk Islam atau mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, kita tadi sampaikan, sebagian ulama meluaskan arti arti terminologi dari mu'allaf. Bukan hanya orang yang baru masuk Islam atau yang akan masuk Islam, tapi juga bisa berarti orang Islam tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya, hati mereka perlu dilembutkan dan perlu diluluhkan dan diajak kembali kepada Allah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwa pintu kebaikan banyak. Kalau kita gak bisa masuk dari seseorang dari pintu yang sebelah kanan, kita bisa masuk dari pintu yang sebelah kiri, kita bisa masuk dari ini dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan pintu ta'lif atau mu'alaf ini seringkali tidak kita manfaatkan, hadirin. Seringkali tidak kita manfaatkan, akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi perlu kita berikan mereka agar melembutkan hati mereka, agar meningkatkan iman mereka, sehingga mereka tahu bahwa saudara-saudara mereka juga peduli dengan mereka. Ya, mereka gak bisa dituntut bermain di level yang tinggi, jangan berharap sama makhluk dan seterusnya. Ya, mereka belum sampai situ. Wong sholat aja enggak. Seringkali kan parameternya, siapa yang peduli sama gua? Ya kalau lo pengen gue soleh, lo peduli dong sama gue. Kan repot juga kan. Padahal kesolehan itu buat kebaikan dia sendiri. Tapi begitulah, manusia itu beragam. Maka dengan kita peduli dengan mereka, memberikan mereka, sehingga mereka merasa diperhatikan, mereka merasa disayang, lalu akhirnya tertarik. Oh baik ya ternyata, aku penasaran. Terus mulai dapat hidayah, mulai belajar, mulai beribadah, sampai pada titik, iya kenapa saya berharap sama manusia ya? Saya kan harusnya berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus akhirnya jadi mukmin yang taat dan ahli tauhid, hadirin. Itu yang perlu kita cek. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat hidayah kepada Imam Nawawi beserta keluarga, Ustadz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah dalam kegiatan walimah undangan boleh dipisahkan antara du'afa dengan undangan lain atau harus disatukan waktunya? Jazakallahu khair Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik untuk kalian. Nah, lihat aja praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memisahkan atau tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan atau tidak? Dan kesimpulan kita kalau kita baca hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak memisahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memisahkan. Para sahabat yang kaya bareng dengan para sahabat yang miskin, dan biasa banget gitu loh, kehidupan natural. Karena mereka melihat kaya miskin hanya ujian gitu loh. Kaya miskin itu adalah ujian, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Dan belum tentu yang diuji dengan kemiskinan lebih berat daripada yang diuji dengan kekayaan. Dan mereka bareng-bareng aja gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita sudah bahas dalam bab ini bahwa merasa diterima itu penting, hadirin. Kalau kita pisahkan, itu dikhawatirkan ada menumbuhkan perasaan dimarginalkan. Benar sih diundang, tapi ya tetap aja dipisahkan warga kelas 2 dan seterusnya, dan itu yang tidak diinginkan oleh Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah, atau sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Satukan, biar berinteraksi. Dan poin berikutnya, hadirin sekalian, di sebuah masyarakat, khususnya masyarakat kita, itu kita perlu berupaya untuk mensolidkan antara yang kaya dan miskin. Karena kalau terjadi kesenjangan atau pisah, maka itu akan membuat hubungan sosial tidak kondusif dan akan berdampak fatal, bisa chaos, bisa konflik horizontal. Jadi membuat solid komunitas kaya dan komunitas miskin, orang kaya dan orang miskin, itu penting. Dan bagaimana mereka bisa solid kalau mereka gak pernah ketemu, atau orang miskinnya hanya bisa melihat dari kejauhan lalu dipisahkan? Itu poin. Lalu yang terakhir, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Coba tanya diri kita, kalau kita yang jadi orang miskin atau orang du'afa, lalu kita diundang, kita jadi tamu, kita diundang, kita bukan minta-minta datang ke sana, kita bukan ngemis datang ke sana, kita juga pun gak butuh harus datang ke sana, tapi karena kita diundang dan kita hargai tuan rumah, kita diundang, kita tamu. Lalu sampai di sana, kita dipisahkan karena kita miskin dari orang yang kaya dan seterusnya. Saya ingin tanya, apakah kita merasa dihormati dan dimuliakan oleh tuan rumah? Atau justru kita merasa direndahkan, dilecehkan, atau dimarginalkan sama tuan rumah? Silakan jawab sendiri. Kira-kira kita merasa diapakan? Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, hendaknya memuliakan tamunya. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan bab ini. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.